أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam program Penyejuk Hati di radio yang kita cintai ini, Radio Republik Indonesia. Para pendengar, kita sudah sampai pada surah Ali Imran ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina qalu innallaha 'ahida ilaina alla nu'mina lirasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Qul qad ja'akum rasulun قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Artinya, yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami supaya kami jangan beriman kepada seorang Rasul sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan api. Katakanlah, sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa orang Rasul sebelum kamu, membawa keterangan-keterangan yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan. Maka mengapa kamu membunuh mereka jika kamu orang-orang yang benar? Para pendengar rahimakumullah, jika kita membaca redaksi ayat ini dan kita kaitkan dengan ayat 181, maka jelas sekali bahwa ayat ini adalah memiliki kaitan yang sangat erat dengan cerita atau kisah orang-orang Yahudi pada ayat 181 yang mengatakan alladzina qalu innallaha fakirun wa nahnu aghnia, yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala pada ayat 183 ini mengatakan alladzina qalu innallaha 'ahida ilaina. Siapa itu yang qalu? Siapa itu orang-orang yang mengatakan? Itulah orang-orang Yahudi yang pada satu ayat 181 mengatakan alladzina qalu innallaha fakirun wa nahnu aghnia. Nah, orang-orang Yahudi ketika ingin mengelak dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu berdalih kepada Taurat. Padahal apa yang mereka akan jadikan dalih itu tadi sebenarnya tidaklah demikian. Mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di dalam Taurat mereka dilarang jangan beriman kepada seorang rasul sebelum dia mendatangkan kepadamu mukjizat. Apa mukjizatnya itu? Yaitu membawa kurban yang kurban itu dimakan oleh api yang diturunkan dari langit. Nah, kisah ini kata Syekh Mutawalli Sya'rawi adalah benar, dan kisah ini juga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Maidah ayat ke-27 dan 28, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Ceritakanlah kepada mereka, yaitu kepada orang-orang Yahudi, kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka, yaitu dari Habil diterima, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu dari Qabil. Inilah cerita yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada bangsa Yahudi yang berada di kota Mekah Madinah ketika itu bahwa ia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya. Namun sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Mutawalli Syarawi, menyampaikan hal ini atau menyampaikan cerita ini dengan sebenarnya, tetap saja orang Yahudi itu tidak akan beriman. Karena apa? Karena sebenarnya lah mereka tidak beriman kepada Nabi Isa dan tidak juga beriman kepada Nabi Musa kecuali pada saat-saat di mana mereka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala pernah menyindir orang-orang Yahudi, wa idza rakibu fis safinati da'u Allah mukhlishina lahuddin. Apabila mereka berada di atas sampan mereka, di atas kapal mereka, dan terjadilah ombak yang besar, badai yang besar, maka mereka pun mengangkat kedua tangan mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat daripada orang Yahudi, di mana apabila mereka terjepit, kemudian mereka pun baru kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada sambungan dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat." Katakan wahai Muhammad, telah ada rasul-rasul sebelum aku yang membawa juga tentang penjelasan-penjelasan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa billadzi qultum, dan sesuai dengan apa yang kalian katakan. Maka tanyakan kepada mereka wahai Muhammad, falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Jadi mengapa kalian membunuh nabi-nabi tersebut seperti Nabi Zakaria dan usaha mereka untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam, walaupun di dalam akidah Islam, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Isa tidaklah dibunuh oleh orang-orang Yahudi, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya dengan kekuasaannya. Jadi para pendengar rahimakumullah, kisah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Habil dan Kabil yang menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima korbannya Kabil, Habil, dan menolak dari kurbannya Kabil, ini menunjukkan bahwa kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kedatangan yang benar atau membawa risalah yang benar, dan seharusnya lah orang Yahudi dan Nasrani itu tunduk dan patuh kepada apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah ajaran. Para pendengar rahimakumullah, di studio telah hadir para asatiz kita yang akan memberikan tambahan-tambahan tentang penjelasan ayat ini. Saya persilahkan mungkin kepada Ustaz Fajrul atau Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Ardiansah. Ada satu hal yang cukup menarik dari pembahasan ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memaparkan bagaimana karakter orang-orang Yahudi itu. Ada dua di sini. Yang pertama adalah bagaimana ketika mereka berbicara. Di sini Allah menggambarkan tentang bagaimana kelicikan orang-orang Yahudi dengan mengatakan innallaha ahida ilaina, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami. Iya. Mereka mengklaim bahwasanya mereka mendapat perintah dari Allah. Mereka tidak akan beriman sampai sapi itu atau kurban itu dibakar. Ini adalah kelicikan mereka ketika mereka berbicara. Ternyata orang-orang Yahudi adalah orang yang tidak berbicara secara benar. Artinya selalu melakukan tipu muslihat dari pembicaraannya. Kemudian yang kedua adalah ketika mereka melakukan tindakan yang sangat keji dengan pernyataan dari Allah, Qul qad ja'akum rusulun min qabli, telah datang para rasul sebelum aku, kata Rasulullah, falima qataltumuhum, kenapa kamu membunuh mereka. Jadi inilah dua karakter yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keterangan ayat 183 ini. Intinya adalah bahwa orang Yahudi pada saat dia berbicara, maka dia selalu berbicara dengan kata-kata yang dusta, tidak ada kebenarannya. Dan pada saat mereka bersikap atau melakukan suatu perbuatan, maka mereka selalu melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Dan ini dapat kita lihat saat sekarang ini para pendengar rahimakumullah. Kita selalu mendengar orang-orang Yahudi Israel melakukan perjanjian dengan Palestina. Akan tetapi ternyata tidak berapa lama kemudian mereka melanggar perjanjian itu, dan selalu itu terus dan itu dilakukan. Namun satu hal yang sangat disayangkan adalah bukannya kita menyayangkan kenapa mereka itu melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu, akan tetapi terhadap orang-orang Islam yang mau saja masih percaya terhadap orang-orang Israel ini, karena Allah sudah jelas mengatakan bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang licik, dan mereka ini adalah orang yang selalu melakukan tindakan keonaran dan selalu berbuat kerusakan. Yang disayangkan adalah pada saat kita masih tetap percaya terhadap orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel ini. Itulah satu sikap yang sangat-sangat salah, dan konsekuensinya harus kita terima saat sekarang ini. Arab harus menerima konsekuensi akibat mereka yang percaya dengan orang-orang Israel, sehingga akhirnya satu demi satu daerah Arab itu sekarang ini berhasil diduduki oleh penjajah, mulai dari Palestina, kemudian Irak, dan saat sekarang ini Iran sedang diembargo. Kemudian setelah itu apalagi Sudan dan sebagainya, sudah mungkin hanya tinggal menunggu waktu saja. Yang jelas pada saat kita tetap mempercayai orang-orang kafir dan terutama sekali orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi, maka kita juga yang akan menanggung konsekuensi kepercayaan kita. Iya. Iya. Terima kasih. Ini setelah saya mendengarkan dari penjelasan Ustadz Ardiansa dengan Ustadz Perdana bagaimana sifat-sifat orang Yahudi itu, artinya apabila kita mempercayainya, disitulah awal dari kehancuran kita. Iya. Sebabnya apa? Sebabnya Rasulullah saja banyak dibikinnya kecewa, dan sebelum Rasulullah diutus juga banyak nabi-nabi yang dibunuhnya tanpa sebab. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjalankan misi dan dakwahnya, orang Yahudi ini yang dimintanya kurban, kurban yang mana tersebut dapat dimakan dengan api. Ini kan satu hal apa, dimakan api yang turunnya dari langit. Ini kan sudah terjadi pada Qabil dan Habil. Kenapa dikatakan dimakan api? Sebetulnya ini adalah kurban yang tidak diterima sama sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Karena api itu adalah panas yang dapat menghilangkan. Jadi kalau kita tidak dasarkan ketakwaan kita berbuat sesuatu itu, maka akan hilanglah amal yang menurut kita itu walaupun sudah baik dan sudah bagus sekali. Tapi begitu kita tidak dasari karena ketakwaan kita kepada Allah, lagi yang seperti Qabil, maka itulah ibaratkan kurbannya itu bagaikan dimakan api dari langit sana. Jadi Allah sudah menyebutkan di sini, qad ja'atkum rusulun min qabli bil bayyinat. Bil bayyinat di sini artinya mukjizat-mukjizat. Jadi mukjizat yang sebelum Rasulullah itu adalah mukjizat hissi namanya dalam istilah bahasa Arab. Artinya yang dapat dilihat dan dirasakan oleh panca indera atau maknanya. Makanya ketika Rasulullah diutus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi mukjizat seperti itu. Artinya begini, mukjizat yang diberikan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Rasulullah itu adalah tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular. Jadi bukan kitabnya mukjizat itu. Terpisah antara kitab dengan mukjizatnya. Begitu juga mukjizat yang diberikan oleh Nabi Ibrahim berupa api yang tidak dapat membakar. Jadi itulah mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga Nabi Isa yang dapat menyembuhkan penyakit kusta, buta, serta menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala, itulah mukjizatnya. Jadi ketika Rasulullah diutus, Rasulullah tidak menginginkan mukjizat-mukjizat yang seperti ini. Jadi Allah untuk mengukuhkan, karena Rasulullah itu khataman nabiyyin, adalah nabi yang penutup yang terakhir, maka dijadikanlah Al-Qur'an itu sebagai kitab suci Al-Qur'an dan sekaligus sebagai mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia cocok untuk segala hal dan zaman. Itulah yang perlu kita ambil dari sini. Jadi ketika Allah menceritakan masalah Qabil tadi yang seharian dengan Perdana, Ustaz Perdana, bukan berarti Qabil itu artinya orang yang tidak mempunyai kebaikan dari sisi hidup dirinya. Jadi apa buktinya kira-kira dia itu mempunyai kebaikan dari dirinya itu? Makanya ketika terjadi pembunuhan itu, Allah melalui firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 30, artinya maka hawa nafsu Qabil menjadikan menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnya lah, maka jadilah dia seorang dari antara orang-orang yang merugi. Dalam ayat lain dikatakan penyesalannya itu bahwa setelah dia dalam ayat 31 selanjutnya itu menunjukkan bahwasanya Qabil itu menyesal atas perbuatannya itu. Jadi di sini dapat kita ambil kesimpulan, ada orang yang berbuat dosa tapi dia tidak menyesal dengan apa. Yeah. Itulah yang akan terjumus ke api neraka. Yeah. Tapi ada yang berbuat dosa setelah itu dia menyesal sesungguh-sungguhnya. Inilah yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya dia menyadari dengan perbuatannya itu. Disitulah letak sisi kebaikan yang masih ada pada sisi Qabil. Begitu. Jadi kita harus bisa seperti itu, dalam arti kata ketika kita tidak bisa lagi kita elakkan dalam perbuatan maksiat itu, mestinya kita harus beristighfar untuk mengawali segala apa yang sudah kita terjerembab ke dalamnya. Silakan apa? Baik, terima kasih sih Ustaz Fajrul dan Ustaz Perdana. Jadi para pendengar rahimakumullah, tentang kisah Habil dan Qabil yang merupakan kisah yang sangat menarik dari anak Nabi Adam alaihi salam ini, menjelaskan kepada kita bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala menerima kurban. Kata-kata kurban itu sendiri artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada pula yang ditolak. Namun bukan itu yang menjadi stressing terpenting daripada ayat ini, tetapi adalah bahwa kisah itu telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Yahudi. Namun sekalipun kisah itu dan kisah-kisah yang lain yang terdapat di dalam Taurat dan mukjizat-mukjizat yang lain telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun orang Yahudi itu tidak akan pernah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena sebenarnya lah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan mereka juga tidak beriman kepada nabi-nabi sebelumnya. Para pendengar rahimakumullah, oleh karena itulah ayat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjelasan in kuntum shadiqin, jikalau kamu itu adalah orang-orang yang benar. Kata-kata ini menegaskan dengan amat sangat tegas, tidak ada lagi keraguan di dalamnya, bahwa orang-orang Yahudi itu bukan orang-orang yang benar, tetapi adalah orang-orang pendusta, pembohong. Ya, maka seperti yang sudah dikatakan oleh Ustaz Perdana tadi, ya, seharusnya lah seluruh umat di muka bumi ini tidak mempercayai mentah-mentah, tidak mempercayai dengan sepenuhnya apa yang telah dibuat oleh orang-orang Yahudi dari propaganda-propaganda mereka yang itu tidak lagi sulit untuk membuktikannya. Dan Ustaz Perdana tadi sudah menyampaikannya. Oleh karena itu kita menghimbau dari Radio Republik Indonesia ini lewat kajian tafsir Syah Mutawalli Sya'rawi ini kepada seluruh komponen masyarakat Indonesia untuk tidak menerima apapun yang berbau Yahudi. Karena apa? Karena tidak adalah kebaikan di dalam diri mereka, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menafikan hal itu dari dalam diri mereka. Ya, karena mereka itu adalah pendusta dan mereka itu selalu merusak dan membunuh para nabi-nabi terdahulu. Para pendengar rahimakumullah, insyaallah kita akan mengkaji ayat-ayat selanjutnya pada hari-hari berikutnya, namun karena waktu jualah yang membatasi kita, kita akhiri. Demikianlah kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar, saya Ardian Shah bersama saya Ustaz Ferdana dan Ustaz Fajrul Haq, mengucapkan mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan. Wa nakulu syukran jazilan ala husni istima'ikum. Billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.